mangan enak, penyakit stroke, diabetes. Oh, halo. Ono penyakit iki asam lambung, ono asam aurat. Sing ceramah aku tak sampeyan rewel. Mulane. Biyen anggitmu wedhus ngono ta. Cangkem anger njeplak. Ngombe, ngombe. Wis ono to alus titik gak iso ta. Ngunjuk riyen, ngerti ngene gak berangkat aku mau. Desane nyelempit. Mriki tasik masuk wilayah Indonesia nggih. Oh, tasik. Aku cara kon uripno kene gak kerasan. Desa apa? Iki coba gak ana listrik paling kancane ya karo orang-orang jangkrik. Sing ngono-ngono iku. Walang. Makane wong ya pletak-pletik kaya walang. Zaman kaya ngene kok sik ana desa model ngene iki ya. Wong biyen. Rungokno ta? Biyen ana wong lara. Digawa nang dokter, didiagnosa, diperiksa. Terus karo dokternya diomongi, iku kudu opname ya, kudu ngamar lho rumah sakit. Tambah parah penyakitane sedih. Mikir, sapindi sing didol. Gelang kalung di sing diplorot. Biaya, mikir bondo. Makane biyen ana wong lara, digawa nang dokter diperiksa, terus karo dokter diwara, kon opname kon nang rumah sakit. Parah penyakit, di biaya. Saiki ana wong lara digawa nang dokter, mari diperiksa terus diomongi karo dokter. Opname ya nang rumah sakit ya. Tambah seneng. Soalnya ono BPJS. Yo, kan biaya rumah sakit gratis. Tonggo-tonggo nyambangi, nyangoni kabeh. Bati kok wong lara saiki. Ono BPJS kan biaya rumah sakit gratis. Makanya BPJS itu singkatannya bikin pasien jadi soge. Tak hitung nol gak percaya. Misalnya yo, duit tonggo 250 kata. Yo nyambangi kabeh wong tonggo, wis do nyangoni gawe 20.000-an ae. Ayo ping no saiki. 20.000 ping 250 ketemu piro? 5 juta. Kecekel tangan. Foto gak kalong soalnya biaya rumah sakit gratis. Iku sik tonggo, gurung koncoe nyambut gawe. Wong sing lanang duwe koncoe nyambut gawe 50, sing wedok duwe koncoe nyambut gawe 50 berarti jumlahnya 100. Ini nyambangi wong koncoe loro. Lek nyangoni yo 50.000-an wong konco. Ayo ping no 50.000 ping 100. 5 juta meneh. Berarti totalnya piro wisan? 10 juta kecekel tangan. Foto soalnya biaya rumah sakit gratis, iku gurung keluarga. Dulur, pripean, misanan, minduan, mentelu. Oh, terus paman, bebek, mbah, mbah lambung, karang besan. Kon kate nanti kon kluyur aku lurak. Jongkrono sisan kok. Lah wong aku petentengan nerang nek dhek kluyur-kluyur. Wis wong-wong nyawang kabeh. Rambutnya kaya buntute tikus. Modele gelek perhatian. Woi, iku gurung keluarga. Halo. Sing dulur, sing pripean, terus misanan, paman, bebek, mbah, mbah lambung, besan, karang besan, sak keranda, ono wong 50 ae. Kabeh niliki wong loro. Namanya keluarga, lek nyangoni yo 100.000-an. Ayo 100.000 ping 50 piro? 5 juta meneh. Jumlahe piro pisan? 15 juta kecekel tangan wutuh, soalnya biaya rumah sakit gratis. Jadi metu ke rumah sakit iso mampir dealer mulih nggowo vario anyar. Nek gak ngono iso ndandani keramik e omah. Bati wong loro saiki. Mulane meneh nang do geringo ya. Subhanallah. Jadi saking akeh nikmate Allah sing diparingno nang kula sampean, tapi kula sampean sering lali. Sering gak nyadari. Mangkane wis ta lah kok sik mikir meneh tak gering aku jarene ngene. Mangkane kula sampean iki gelek disindir ambek Gusti Allah, ndonga ne Quran niku. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Makanya sampean sampean nek tepak maca Quran pas surat Ar-Rahman. Iku ayat fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban dibalan baleni pengu akeh. Nggih. Wis lah sampean gak tau maca Quran yo wis nyautong nggih lho urusane cek cepet. Nggih mboten. Nah, lek ngono kan jelas. Maksudnya jelas goblokmu. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, akan saya lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Pakai. Aku ngerti kon tekan di ngoyo. Seneng kok. Wes, wis lega pakai pisan. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Dan gene Quran surat Ar-Rahman iku dibalan-balani. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban zawata afnad. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tak terus wae dibalan-balani. Lha apa? Soale saking akeh wong sing mendustakan nikmate Allah. Oh, ngelompok nduk ndermotok lo sakmene akeh. Ya. Ratune sing ngomong arep iku lho, ya iku wong. Makane saiki bengi iki sampean dielingno acarane tasyakur. Nggih, dadane ojo tasyakuran, syukuran ngono. Soale nek di nahwani ya, di tasrif tasyakkara ya tasyakkaru tasyakuran. Iku tasyakuran iku artine budidaya syukur, merdi-merdi syukur, mawaksa-maksa. Asline maknane kurang pas. Syukuran ngono ae. Aja adek tasyakur iku berarti asline ora patek gelem syukur, tapi dipaksa-paksakno kon syukur kuwi jenenge tasyakur. Gak patek bener bahasa kuwi. Toro kene iki ora patek iso ngaji wong. Ayo sing tersinggung munggah rene, ayo tak anteni. Sopo? Ayo munggah kabeh rene. Kelompokno dadi siji ngono. Makanya tak tawani anak-anak sampean yang lulus SD, MI, lulus SMP, MTS anu, lek kerso terno nang Bojonegoro ten kene pondok kula sekolah ten mriko Tsanawiyah Aliyah gak dibayar, gak promosi aku, gak promosi kakehan santri nggih kula mboten perkara promosi, sekedar menyampaikan informasi. Lek perkara kekurangan santri gak blas malah luweh-luweh nolak-nolak. Untuk tahun ini malah kuotanya dibatasi. Aku anggimu kesenengan nompok kok kene tang jemburis ngono. Ndelok gerangane kaya ngene mesti anake mbeling-beling mesti. Kayak tambah ngerepoti wong to. Meloro guru-gurune malah nyusahno wong. Wis rasido ya wis. Rasido timbang dadekno gawe. Wis gelek sing resik-resik ae. Sing rada nurut-nurut ngono ae. Yo nek ngersakaken. Dadi ten pesantren kami itu ten ditarik biaya napa-napa. Dadi kangge nggih namung kangge kebutuhane lare, kangge tuku sabun, kangge jajane mawon. Artine biaya pondok enggak ada, makan juga enggak ada biaya diparingi. Tak ngising-isinge pokoke gratis. Kitab nggih ditumbasne, seragam nggih diparingi, sekolah nggih mboten bayar. Jangan dianggap murah terus murahan, enggak. Kalau kualitasnya delok kiyaine ngene kok. Wong santri itu kan yo cerminan dari kiyainya to. Karakternya santri iku yo sing ditiru sapa lek gak kiyaine. Ngono lho. Nah saya kepengen mencetak mister, biar miskin tapi pinter. Gue suwe-suwe metu sugiye. Mana soalnya bapaknya sekarang tuh goblok kayak gini ya. Jadi anaknya yo jong, nuh lo. Maksudku itu. Nah itu yuk dilatih bukan hanya tarbiyah saja, ya tarbiyah ya taklim. Dohiran bebatinan, pendidikan nih gue tunggu nuh. Yo orang yang diulangi cok, nih diulangi kan dikai ilmu tok pinter tok tapi kok gak bener gue jadi ini. Makanya standar ulama itu bukan kok yang paling pinter wawasannya luas. Saya sering sampaikan, andai kan standar ulama itu yang paling pinter dan wawasannya luas, yang paling berhak disebut ulama adalah Syekh Google radhiyallahu anhu. Aku ibu takon yang poison jawab wawasannya paling luas. Qurannya orang cuma iku bro. Dohir batin ini lo mumpuni. Makanya yo orang yang pinter tok, hati ini kudu ditempa. Mulane ana jenenge tirakat, ana jenenge riyadhah. Ngoten. Wong Raden Syahid ku biyen ya apa? Brandal Lokajaya. Begal ku gaweane. Ku tengah alas. Pas begal sing liwat Sunan Bonang, gawa tongkat iku teko emas. Begal weruh wong gawa tongkat teko emas. Langsung ditekat dilerekno. Mandek. Begal yang ngono iku ya, mosok ana ta begal nglerekno wong kok. Mandek. Iku dudu begal tapi bencong. Lapo nak? Iku tongkatmu iku tak jaluk. Oh, kon kepengin iki ta. Yo. Kekno. Selamat sampean liwato. Tapi adik gak sampean kekno, tak paksa. Gak sampean kulno, tak pateni. Oh, kan lek kepengin emas iki titik iki nak. Iku lak emas. Wit aren iki syuting dadi emas. Gak cuma wit tok, sak godonge, sak pange, sak woh-wohe dadi emas kabeh. Lah Raden Syahid iki cerdas. Cerdas. Gak kaya ngono-ngono iki kok ana-ana ngene. Begitu weruh aren iku dadi emas, gak kepengin iku, mikir dene, aku lek njukuk iku tok rugi, sakake-ake iku iso entek. Rugi aku padha-padha. Aku njaluk dongone wong iki, engko lek aku duit dongo kaya wong iki, apa ae tak suding iso dadi emas. Lah arek cerdas ngono iki. Lah nek ngono iki ya enggak, ngono kok ketok berubah dadi emas, poarane ditokok, dirayu iku mule. Aja kok emas, wong kaya dhuwit 50.000 wis kekek-kekek ngono iku. Mungkin dilatih tembelak di dilatih yo. Ini Raden Syahid cerdas. Aku gak sih tau kepengen iku mbah. Terus ya apa nak? Aku kepengen dongoe sampean nae mbah. Oleh duit dongo koyok sampean iku. Oh poai tak suding dadi mas. Gak iso nak. Kon lek kepengen duwe ngene iki, kon kudu nglakoni tirakat koyok para waline Gusti Allah. Gelem ta? Nggih mbah, gelem. Kon kudu poso 3 tahun. Wiridan. Tirakat nang pinggir kali dilakoni temen lulus Mangkane dijuluki Sunan Kali Joko. Lah nek wong dermo kene gak tau poso, gak tau tirakat, gak tau riyadhah, gak tau wiridan, sing cocok dijuluki Sunan Joko Kali. Lek gak mancing yo ngising. Le. Gusti Allah ngekei contoh. Kewan ae to. Sing hebat-hebat, sing jaduk-jaduk iku. Iku kewan sing ahli tirakat. Woi. Kewan sing hebat-hebat iku yo kewan sing ahli tirakat. Ana kewan iki dijuluki si Raja Rimba, the King of Alas. Raja hutan. Apa? Lah gak nyaut iki. Kewan sing dijuluki Raja hutan yo, singa, macan. Hebat. Wibawane luar biasa. Semua binatang tunduk. Ora ana sing wani, kewan liyane takluk kabeh. Kane dijuluki Raja hutan. Lapo singa, macan kok hebat koyo ngono iku? Ahli tirakat, ahli poso. Macan iki mangane arang-arang. Taman tumono ana macan enggak yemi. Coba nang jarang mangane, sak wulan sepisan ngono. Pentinane poso, prihatin tirakat riyadhah. Sampai dikei gambaran melakuni koyok macan luwe. Soalnya macan itu sering luwe. Poso, tirakat, riado. Kaya ada jamu itu bareng yang lu tisokin. Ya gak pelecehan. Ya nyaring suaranya nanti tengah ororo. Yo, yo, yo. Oh, ini kira hiburan ini sempen nang kesana. Kaya iku jenenge pamer yang ngono iku. Halo? Halo? Macan itu ahli tirakat, ahli poso. Mangkane wibawanya luar biasa. Semua binatang takluk, tunduk. Wong yo ngono, wong yo lek ahli tirakat, ahli riyadhah, ahli poso. Wibawanya luar biasa. Manusia-manusia yang lain tunduk. Masyarakat hormat, ngomong sak ngomong dirungokno wong. Kan ono to wong sing ngomong gak tau dirungokno wong. Rapat iki kate usul gak oleh, kon gak melu ngomong kon ngrupeti kon. Lapo melu usul, gak usul mangan-mangan. Niku ono. Dikai mangan semingkem terus. Kate usul malah dipengeng. Ono sing model ngono iku. Halo. Hoi. Hoi. Ula, ula iku duwe upas. Sapa sing ngekei upas? Gusti Allah. Ya Allah. Ayam disembur mati. Wedhus disembur gelimbung. Lha apa ula kok upase mandi ngono iku? Soale ula niku ya ahli tirakat, ahli poso. Mangane arang-arang. Tumon mek ono ula nang ruas, terus mongan mangan. Arang-arang. Poso senengane. Mangkane macan iku lino poso, subhanallah. Kaya sampean ngono. Tampan kok isuk pecel. Jam 10 gaduh-gaduh. Mari duhur kare, mari magrib rawon. Bengi sik maneh, sing bakso, sing sate, mie ayam. Gayemi modelmu kaya wedhus ngono modelmu. Ayo, sampean disembur ula, gelimbung sampean. Tokot macan, remuk dagingmu sak balung-balungmu. Tapi lek sampean dicokot wedhus, gak apa-apa, paling mok dekok ngono. Soale wedhus gak tahu tirakat, wedhus gak tahu poso. Ana wong tuwa sambat, "Mbah, mbah, anakku iki balak, balik tak tuturi yo gak mendok. Tak kurang-kurang lek ngono turi, tapi yo gak mempan, pantet ndablek kaya anakku. Iku sing salah dudu anake, lambemu gak ana upase. Yo kok nuturi anakmu yo gak mandi, wong lambemu gak ana upase." Hoi. Hoi. Sapa ngomong? Engko tak gelek upase ula tak mute. Gelek upase ulat rumbuk emut ngono nuturi anakmu mbok sembur sik ngono. Anggitmu wong terus moro-moro dadi kiai ngomong dirungokno wong ngono. Kok nyimut. Kuwi melalui proses, blok. Yo riyadhah, yo tirakat. Mengene kadang-kadang lek adik diri. Ngono kene mondok pirang-pirang tahun puluhan tahun ora duwe santri. Lah ndekne ra gelem tirakat, ora riyadhah, ora nyambung nang Gusti Allah. Sopo sing gelem nyantri? Wong laler menghindar. Kucing ketemu yang melengos kok. Arep-arep ana santri moro. Sing moro santri sapa moro sapa sing ngobahno sapa sing gerakno nek gak Gusti Allah. Masyarakat gelem ngrungokno omongan teko nang pengajian sapa sing ngobahno sapa sing gerakno lek gak Gusti Allah. Dejal kowe nang munggah rene nyekelimik nang ceramah tambah mulih kabeh wong-wong. Soale lambemu gak ana upase. Lek gak ana upase yo gak oleh bayaran. Gak ana upase nang kira mbok rungokno. Oh, makanya anak yo dilatih tirakat. Cak wong tuane, cok kalah karo pitik. Pitik kepengen ndok netes yo tirakat. Pitik babon lho. Begitu ngendok metu pelote kaget ya. Lho anakku kok bunder sereng ngene. Kok gak podo blas karo aku. Aku duwe sikil lan anakku gak ono sikile. Aku duwe ndas anakku yo gak ono ndase. aku duwe suwiwi anakku kanuk suwiwine. Wakane begitu weruh ndoke, metu klunyu. Dene langsung kok gak cocok. Kok gak cocok. Sapa ngomong persis, Mang? Dene nek jahit lambemu. Kowe dikai contoh di persis-persis seneng. Kok gak cocok. Kok gak cocok. Iki kudu cocok ambek aku. Aku duwe ndas kok. Anakku ya kudu ana ndase. Aku duwe sikil anakku ya kudu ana sikile. Aku duwe lar anakku kudu ana lare, duwe suwiwi anakku kudu ana suwiwine. Ya apa? Tirakatane angkrem. Makane ayam golek wayah tirakat, angkrem ngene poso. Ini arang-arang mudun teko petarangan. Mudune ku lek golek buka karo sahur tok. Tonton ta. Titenono. Ayam babon iki kapan angkrem ya? Jarang-jarang mudun teko petarangan. Poso soalnya, mudune mek golek buka karo sahur. Ini petarangan gak meneng dhewe wiridan dikir krungumu ae lak. Gak asline dikir. Udzurullah. Nek gak percaya lah ya nek angkrem ngono iki kaya rungokno, kuping ngupet nang duduke. Engko les cepet. Ya Allah, kok lak ngono kowe. Yo dikir yo poso. Makane ayam golek angkrem, pertama ndekne poso. Tirakat ya to, gak mudun-mudun teko petarangan. Dikir poso. Mudun golek sahur karo buka tok. Terus dia ini anto, tepak mudun gelek panganan, gue sahur gue buka, terus digudo karo lanangan, lanangan ini dukono, gudo karo jagung ini karo, duper meluwayu deh nih, sorry mas, prei, angkrem kok, meluwayu deh nih, buat dipeleteri dari wangi beleber pagar, mencolot tembok, moh, ya sorry mas, prei, angkrem kok, ya mah ambek dipeleter kaya apa ambek jago dene mlawu nek perlu bleber tembok dicoloti kere diunggahi balik nang petarangan terus balik nang petarangan jago ra gelem godak pisan rawani soalnya dene tepak Rianto sati pisan lha nek ayam kok pinter ngono iku ngendoke piye apa ngendoke api anggreme pinter gelem tirakat Rianto poso wiridan ndoke lak buntas netes kabeh nang anake burus-burus sehat-sehat tapi ana ayam babon kok bento wayah angkrem gak gelem tirakat gak gelem Rianto mudan mudun kok petarangan neng golek mangan diluk-diluk mudun golek mangan diluk-diluk mudun golek mangan ngeter ketemu jago di area-area jago malah bokongnya diubah-ubah ter ambek mekeh-mekeh ngono ngendek-ngendek mapan ha kuwi babon gatel nanti tenan ndok ya bongker kabeh kopyor sampean yo ngono buk sampean kuwi lek tepak angkrem lek pas meteng ngono kuwi lho iku yo Rianto tirakat aja wong meteng gatel. Ora usah katik ya Allah. Wah, aku bahasa aku yang ngene iki sepurane kasar. Temen lek pengen sing halus ya kapan-kapan nekakno kiai bangsa halus. Ngedemit undangan kono. Poso tirakat Rianto, engko anakmu netese apik burus-burus. Ngono. Sing lanang yo bapak sampean, bojomu angkrem ngono iku sampean melu wiridan tirakat Rianto. Gak kadang bapak, babone angkrem malah ditinggalin ladungi babon liyane. Oh, tukang peladungi guyang-guyu. Ya bongker anakmu. Nah, terus pesan mana? Karakter anak itu terbentuk mulai bayi. Siapa yang membentuk? Ya orang tua. Karena sesungguhnya semua anak itu kondisinya fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa innama abawahu yahwidani au yunasirani au yumajjisani al hadits kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wis salah gak paham ya wis penting mantuk-mantuk ngene lho. Entak waca arang-arang sampeyan gak ngerti ae lho. Kadang tanpa disadari orang tua itu membentuk karakter yang negatif ke anak. Anak mulai kecil sudah dibentuk karakter kasar, keras. Mulai kecil sudah ditanamkan kekerasan. Contoh, simpel mawon. Ibu-ibu misalnya jenengan tepak umbah-umbah, pakaian kotor ngelumbruk, wakeh. Umbah-umbah manual, ngucek, gak mesin cuci, wong termoe mesin cuci tekan ping. Terus sampean duwe anak wedok cilik, untuk melu moro nang sampean. Iku sampean jarno ta sampean kon ngalih. Allah ya ora percaya mesti dikon ngalih. Ngalih yo, ngrepoti wong tak guyang banyu raimu pisan. Ini kan ngongkon ngalih tapi pakai cara yang keras. Ini kan membentuk karakter anakmu dadi keras. Coba misalnya kalaupun ngongkon ngalih sing apik. Nah, aja ngrepoti ibu ya, aja ngrepoti ibu sing kan ini mikir-mikir lho ngono. Enggak apa. Ngalih, ngrepoti wong tak guyang banyu raimu. Sok jok nyalahno sapa-sapa oleh anakmu dadine yo karaktere keras yo kasar. Taman loro diperiksakno nang dokter oleh obat. Taman kate ngombe obat males soalnya pahit. Anakmu weruh. Obate diombe, Bu. Gorongna ibu cangkeme pahit. Wis suwe wong gering cangkeme pahit wis suwe. Nek diombe, ombe tak loloh cangkemmu di sana. Pengen waras atau pengen matek? Salahmu dhewe. Wong anak dibentuk karaktere kasar. Padahal sesungguhnya anak moro nang sampeyan sing tepak umbah-umbah itu pengen belajar teorinya umbah-umbah. Ya apa, Cok? Trike umbah-umbah. Kira ibu cerdas, kata ngerewangi ibu re anak re, pinter re, kayak ono bak dewe, si ono banyu, kayak ono gombal. Gua anakmu lak tiru tau, gua ibu eh, ucek ucek ucek ucek, anakmu melu, tekutek. Ibu eh ngopi aneh, cakap, ono belajar, ini gua gede nih anakmu bisa jadi tukang laundry. Ya enggak tukang laundry, tapi gua anakmu sok duwe perusahaan tekstil. Lho soalnya sejak cilik wis mulai mempelajari jenis-jenis kain. Ngono lho. Bapak yang ngono, kadang-kadang menanamkan karakter keras ke anak tapi tanpa sadar. Taman dandani sepeda motor sing rusak buah paning. Taman utak utek di anak lanang cilik untuk moro. Mesti sampean kon nyengkre. Kasar sih kan. Nyengkre. Sampluk setang di sana. Yo nyalahno lek anakmu sok kasar karo sampean. Padahal sesungguhnya anak itu pengin belajar dari ayahnya. Ya apa yo teorine nyervis. Iki nek bapak cerdas, tukang servis teko. Akhirnya dituku kon jenggris. Obeng. Enggak gede ini anakmu bisa jadi bengkel jadi. Ya enggak bisa direktur perusahaan otomotif. Loh, bakat anak itu kan udah bisa dideteksi mulai dini. Mulai kecil tensi dan bakat anak itu sudah bisa dideteksi oleh orang tua. Maka orang tua harus peka membaca potensi dan bakat anak. Aman tuh anak cilik seneng main tembak-tembakan. Tor. Pak ini bakat telekak polisi tentara. Minimal hansip. Hanser barang itu. Arahkan berarti. Dua anak saya cilik senengannya dolanan suntik-suntikan. Cus. Lagi dokter tak perawat. Ketoro kok bakatnya anak. Ngono, sampean dua anak saya cilik senengannya ulak-ulik linggis gawat dari maling anakmu. Aku tuh diwaspadai. Waktu ini gak nyukupi. Moh. Mangkane nggih. Lah ini bagian dari keterangan berikutnya. Pesandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, kesehatan. Sama oleh pitu ini gak iso njangkepi 10 rugi. Soalnya pitu itu cuma duntunya. Duntunya tok ya rugi ya. Sempurna nih. Kudu tambah 10. Soalnya pitu itu cuma duntunya tok. Lah nikmat dunia itu mata'ul gurur, kesenangan yang menipu, mempedaya. Nikmat dunia itu beda karo nikmat akhirat. Nikmat dunia itu seneng kaitannya tok. Tambah suwe, tambah blenek. Enak kaitannya tok. Tambah suwe, tambah blenger. Lah nikmat akhirat, nikmat swarga, itu nikmat hakiki, abadi, sejati, salawase. Nah nikmat dunia itu kan ngono. Jadi nikmat akhirat itu suatu tambah enak. Sepurane ya, nikmat dunia mangan, nikmatnya mangan dunia. Kaitannya tau, tak sindok-sindok utangnya luwe. Tak piring-piring, enak. Terus no, seket piring. Blenger. Nikmatnya mangan satu ya, sak sunduk-sunduk. Iyuh, tutup no, tolong atau sunduk. Nikmat dunia ngono, senengnya kelambi ya. Sedina orang dino, seminggu orang minggu. Nemulan, jadi gombal muki ya wisan. Nikmatnya kumpul bucu ya, sak serong seri. Ayo terus no, telung jam setengah. Ya entek lemimu. Cemerotoli dengkulmu kok. Oh, nikmat dunia. Alah ini mas warga gak ngono, sama dengan mene BE sama si donang suarga BE. Tapi potong kamu kayak gak sih toh kayak. Iku ngerasa no nikmat iku tambah seneng, tambah enak, tambah nikmat, tambah bahagia tanpa batas. Mangan iku terus, enak. Ya jadi mikir ngisinya ya opo. Dok kono gak ono ngising, metu dadi keringet ambune wangi, tambah wangi. Sorry bro ya, di sini kan gak disediakan WC umum. Kumpul bucu untuk suarga, pokoknya tambah. Untuk suarga ngono, pada gurung tau luwe, tapi kan ceritanya ngono. Lain yang cerita kanjeng Nabi, kan gak percaya sahadat mana kan. Ayo. Makanya, ya Allah, rugi nih cuma oleh pitu, gak iso jangkepi 10. Nah, cek iso sempurna dari 10, jangkep ono telu. 1, syukur nikmat. 2, berjuang jadi orang terhormat. 3, yakin sukses di akhirat. Lalu akhirannya apa? Syukur nikmat, berjuang jadi orang terhormat, sukses di akhirat. Dan ini gak gampang. Larang ngoyong mbok undang. Le, syukur nikmat gak termasuk anak kalau mau. Anak, mau tanpa ikon kita singgung. Aja ada yang beda no anak. Kabeh tipane Gusti. Buah anakmu pinter, buah goblok, ya titipane Gusti. Buah anakmu nurut, buah anakmu ndablek, ya titipane Gusti. Taman rungok nota. Buah anakmu apik, buah anakmu elek, ya titipane Gusti. Buah anakmu manut, buah anakmu mokong, ya titipane Gusti. Buah anakmu soleh, buah bejat, ya titipane Gusti. Mangkane. Ojo adek dibetak-betak no, ojo pilih kasih. Biasanya wong tua kan luwe sayang nang anake sing nurut, sing pinter, sing berprestasi. Disayangi, dintai, dibangga-bangga no, cerwit ano tangga-tanggane. Alhamdulillah ye, anakku limo ku sedati uang kabeh. Anjane karo sing dadi cempe anake. Sing barep iku tadi DPR, sing nomor loro dokter, nomor telu polisi, nomor papat ustad wong jaluk mondok, sing nomor 5 pemberem, ambek celemar, cemer lampian. Tapi ini anake sing gak berprestasi, gak gelem nurut, sekolahnya ya goblok, wong sekolahnya rankingnya lho sejumlah muridnya. Murid 36 ya peringkat 36 dene. Ya kaya iku dadi ngene iku. Ngene iku tambah dibenci, dimusuhi, gak oleh dosa ngono iku. Gak oleh. Halo. Malah kadang-kadang sing ngerumat wong tuwa nek wis sepuh, anake sing gak berprestasi kuwi. Anak sing sekolahnya gak patek pinter iku rata-rata sing ngopeni wong tuwa, demati karo wong tuwa. Sing berprestasi kadang gak iso berbakti. Soalnya apa? Sibuk karo pekerjaannya sendiri-sendiri. Titeni tonggo-tonggo sampeyan nek wis sepuh, sapa sing ngramut? Rata-rata yo anake sing gak berprestasi. Soalnya anake gak berprestasi kan gak iso nanti-nanti. Sing berprestasi kadang gak iso berbakti kok. Wong tuwa lara gak iso nunggoki. Mek telepon SMS, maaf ada meeting, ada rapat mendadak, ada proyek baru. No, sapa sing nunggoki? Lah iya. Lah sing gak berprestasi ku sing nunggoki. Yo kadek gremeng nunggoki wong tuane lara nang rumah sakit. Ikhlas tambah seneng oleh roti, oleh kacang, oleh jeruk, oleh. Makane anakmu do ngarep goblok ae ya. Aja dibedak-bedakno. Dadi resepe anak itu jangan sering dibikin sedih. Jangan sering dibikin susah. Utek emang keret. Akhirnya anakmu dadine ya rada koplak-koplak ngono iku. Akeh digetaki karo wong tuwa. Dadi otaknya itu enggak bisa berkembang. Tapi juga jangan terlalu dipuja, kakean dilem, garakno bendol ndase engko. Woi. Woi. Kadang ada ibu yang terlalu memanjakan anak juga bener. Anak kate belajar ngoncek salah gak oleh. Ojo nak engko kebeler tanganmu ya nak ya. Akhirnya dioncekno. Sampai gerang anakmu gak iso ngoncek salah. Wah anak ngoncai poh, ngoncai pelem ya direbut telat ini. Ojo, yuk keris tanganmu. Ono tak ada ngoncai pelem sampai peritil kabeh dirijinin. Sampai gerang ya gak bisa ngoncai pelem anakmu. Emangan pelem dikrokoti ya ngon. Ini cadet itu ada cadet ini. Makanya ada pelem yang kasih ngilang ya gak ada nyonudu sopo-sopo tersangkan induk ini. Bengi ini ya aman untuk cadet induk ini. Wong tuwa kadang ibu-ibu kemenyek anak mama. Sekolah 50 meter di terno. Wis untuk sekolahan mlebu kelas diulang karo gurune. Sedih entek kok tendilo. Ya apa ya anakku ditukari kanca tak gak. Kemenyek. Anak mana? Anak dipadakno karo pitik horen. Ya diproteksi, diisolasi, rangsum tinggal konsumsi. Ya lemu-lemu, resik-resik lek njero kandang. Coba ana lesus kandange jebol morat-marit. Pitik horen nyeblongap, dlongop. Longak-longok telat-telo mlayu tuburan tak kancane sengkleh suwine. Anak terlalu anak mama, anak mama, anak mama. Oh, danan didik mesti mengi anak. Kesenggol koncoe guling, ana koncoe wahim mencelat. Ayam nek rodok diumbar didik kaya ayam kampung. Jebret-jebret tarung ya, gubrah getah ya mendeles. Cuma engko lek wayah magrib digeleki, tetep lebono kandang. Nah, berarti wis wayahe mari iki lampune wis kok. Ngono. Lah terus anak iku lek secilik kaya wali, waline Gusti Allah. Dalam hal gak duwe dosa. Mangkane wong tuwa sing ati-ati. Halo. Kadang-kadang anak loro. Lah apa anak kok loro? Awane lho sik dolen karo kancane. Lu bengi maro pawanas. Sakitnya anak itu bisa jadi karena menanggung beban dosa orang tuanya yang belum ditaubati. Duwe anak awan sik playon karo kancane sopehat. Lu bengi jam 10 pawanas sampai mecicil-mecicil. Itu introspeksi. Sakitnya anak itu bisa jadi karena menanggung beban dosa orang tuanya yang belum ditaubati. Makanya ibu, lek duwe anak kok moro-moro awake panas loro ngono ku sampean astagfirullahalazim. Awan mau no sek playon ambek kancane nek saiki kok panase kaya ngene. Astagfirullahalazim Gusti nyuwun ngapura. Iki paling yo perkara tanggoku selamatan berkate gepeng tak lokno iki. Makanya tak lambe iku aja lecek-lecek. Nggih. Pun niku mawon sing kula sampeno. Kok lho sak jam setengah lalu. Kurang yang undang dhewe kok pun nyuwun pangapunten. Muga-muga wonten manfaate. Saestu kula nyuwun pangapunten. Nggih. Kurang. Moh. Timbo itu moh. Kita dongakne nak Mas Ahmad Sirojuddin khususe lan anak-anak kula panjenengan sedaya niki tesaken dzurriyatan thayyibah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلامذتنا وأهلنا وذريتنا من أهل العلم وأهل التقى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الصدقة